بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس Qala haddatsana aw qala haddatsana ibnu abi dzib ibnu abi dzib ismuhu Muhammad ibn Abdurrahman wa qad hasala lahu ma hasal بينه وبين مالك رحمهم الله جميعا هذا ابن أبي ذئب إمام من أئمة الحديث إمام من أئمة السنة dan dia tinggal di negeri atau di kota Madinah. Satu kota dengan Al-Imam Malik rahimahullah. Wasyaitanu haris ala tahrij. Syaitan bersemangat kalau sudah urusannya memecah belah. Ketika urusannya tafarruq, perpecahan, syaitan sangat bersemangat. Apa yang telah terjadi, apa yang telah lalu dari zaman, dari generasi ke generasi, itu menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semuanya agar kita bisa mengambil faedah, entah sesuatu yang sifatnya negatif, buruk, yang dengan itu kita berusaha menghindar, atau yang sifatnya positif, yang dengan itu kita berusaha mencontoh, meniru. Makanya Al-Quran sangat banyak menyebutkan dalam sekian banyak surat dan ayatnya tentang umat-umat terdahulu, agar kita sebagaimana firman Allah, fa'tabiru ya ulil absar. Kita diperintahkan untuk mengambil ibrah, wahai ulil absar. Orang yang bisa mengambil ibrah dan pelajaran, ulul absar. Orang yang memiliki pandangan dan akal yang bersih, pandangan yang bagus. Dalam ayat yang lain, fa'tabiru ya ulul albab. Orang yang memiliki akal. Hadzal imam sampai mengucapkan kepada Imam Malik, suatu perkataan yang dengan itu akhirnya menjadi renggang antara beliau dengan Al-Imam Malik. Sama-sama di kota Madinah sekarang. Al-Imam Malik meriwayatkan sebuah hadis, kemudian beliau tidak beramal dengan apa yang ada dalam hadis tersebut. Kata hadza Al-Imam Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Dzaib. Yustatab wa illa qutil. Dimintai taubat wa illa qutil, bunuh. Nah, tentunya para ulama membela Imam Malik karena sebuah hadis itu walaupun sahih tapi bisa jadi tidak diamalkan. Ya kan? Ya enggak? Hah? Mengapa? Ada yang tahu kira-kira sebabnya? Hah? Di antaranya ketika hadis tersebut mansukh. Sah wala? Nah, kandungan sebuah hadis ternyata hadis itu sahih dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Jangankan hadis, ayat dari Allah atau kalamullah bisa mansukh. Apalagi hadis. Kalau mansukh ya berarti tidak diamalkan. Iya kan? Nah, atau kondisinya tidak memungkinkan untuk diamalkan hadis tersebut misalnya. Dan hal-hal yang lainnya yang tentunya seseorang tidak bisa bermudah-mudahan memvonis seseorang yang dikenal dengan tamasuknya bisunnah, ya, fulan seorang alim dikenal dengan tamasuknya bisunnah, ulama sunnah, nah, seorang yang terpercaya dalam agamanya dan amanahnya. Ini tentunya kita lebih membutuhkan tasabbut. Jangankan seorang alim, siapa saja. Ketika kita mendengar informasi tentang seseorang, itu harus kita pastikan dahulu sebelum kemudian kita mengambil suatu kesimpulan tentang orang tersebut. Apalagi seorang alim min ulama sunnah. Nah, makanya Imam Az-Zahabi membela Imam Malik dengan mengatakan bahwa kana Malik yara an-nasakh au dan uzur-uzur yang lainnya yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya As-Siyar, Siyar A'lamin Nubala. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi antara Imam Malik dengan Ibnu Abi Dzaib, wakilahuma min ulama'i sunnah. Panduru, perhatikan bagaimana syaitan bahkan di antara sama ulama mereka bisa. Nah, tentunya masing-masing dengan ijtihadnya. Makanya walaupun Az-Zahabi mengatakan bahwa Ibnu Abi Dzaib tidak tepat atau kurang tepat dalam permasalahan ini, namun tetap Az-Zahabi rahimahullah tidak kemudian menjarah atau kemudian mentahzir atau apalagi membid'ahkan Ibnu Abi Dzaib karena beliau juga seorang imam. Namun ibrah yang bisa kita ambil di sini ya ikhwan, bagaimana syaitan begitu luar biasanya untuk memecah belah barisan kaum muslimin, barisan ahli sunnah. Nah, bagaimana para sahabat yang masing-masing dari mereka kita yakin tidak ada yang ingin menjatuhkan dengan yang satu dengan yang lainnya. Namun terjadi apa yang terjadi di antara mereka. Dengan ijtihad masing-masing dari mereka dan ditunggangi oleh ahli fitan. Nah, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Pertumpahan darah di antara mereka. Maka tentunya hal-hal seperti ini kita mengambil pelajaran. Nah, untuk kemudian kita lebih berhati-hati. Untuk kemudian kita lebih merapatkan barisan. Untuk kemudian kita saling bertafahum. Untuk kemudian kita bisa saling berta'awun. Kalau ada saling memahami, maka akan tercipta suatu kondisi akan adanya suatu koordinasi yang rapi tentunya. Ada tasyawur, saling bermusyawarah. Nah, hadza huwa Ibnu Abi Dzib. Muhammad bin Abdurrahman rahimahullahu taala. Qala an Sa'id al-Makburi, Sa'id Ibnu Abi Sa'id al-Makburi. Al-Makburi nisbah ila makbarah Baqi'. Nah, Baqi' la ghair dzalik. Sa'id Al-Makburi, bapaknya yaitu bernama Kaisan, Sa'id ibnu Kaisan, salah seorang tabi'i, wa hada ibnuhu Sa'id, kadzalika tabi'i, kilahuma masing-masing dari mereka berdua, bapak dan anak, meriwayatkan dari Abu Hurairah. Coba lihat, dahulu kenapa dinisbatkan kepada kuburan? Nah, tinggalnya di kuburan. Bukan karena cari sensasi, bukan karena, tapi dahulu tentunya kondisi yang budak, bekas budak, ya, tidak ada kemampuan dan yang lainnya, sampai tinggal di kuburan Baqi. Nah, akhirnya dinisbahkan kepada bapaknya dan juga sang anak ini, Sa'id al-Makburi. Bapaknya Abu Sa'id, Kaisan al-Makburi. Nah, kana yaskunu fi aubi makbarati Baqi. Min asbatin nas bi Abi Hurairah. Termasuk orang yang paling siqah dalam periwayatan Abu Hurairah. An Abi Hurairah, an Abi Hurairata. Qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. La yazalu fi salat aw la yazalu fi salatin ma kana fil masjid yantaziru as-salah ma lam yuhdith. Faqala rajulun ajami mal hadas ya Aba Hurairah, qala as-saut yakni ad-dharbah. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, ini kan sekarang kita dalam bab apa? Bab apa ini sekarang kita? Man lam yara al-wudu illa minal makhrajaini, minal kubul wa dubur. Dan ini pendapat yang rajih. InsyaAllah ini pendapat yang benar. Yaitu berwudu itu tidak membatalkan wudu kecuali keluar dari dua lubang. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, seseorang itu masih teranggap dalam sholatnya, artinya masih terus mendapatkan sholatnya, maka nafil masjid yantaziru sholah malam yuhdis. Selama dia itu masih menetap di masjid, menunggu sholat yang berikutnya. Malam yuhdis. Nah, ini syahid dari hadis ini. Selama dia belum batal, belum berhadas. Maka ada seorang ajami, disebut Al-Hafidh Ibn Hajar. Siapa itu ajami? Ajami secara umum yang dikenal adalah orang selain Arab. Ya, namun kata Al-Hafidh, ajami ay ghairu fasih bil Arabiyah. Sawa'un kana arabiyal asli amla. Nah, yang dimaksud di sini ajami yaitu seorang yang tidak fasih, tidak bisa lihai atau tidak paham bahasa Arab. Entah orang tersebut memang asli orang Arab atau bukan. Ya, ini al-ajami dalam hadis ini itu yang dimaksud. Bertanya, apa itu hadas ya Abu Hurairah? Dijawab oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-saut, yakni ad-dharbah, yaitu durat. Nah, durat yaitu angin yang keluar tapi ada suaranya. Ini durat. Kalau tidak ada suaranya namanya fusa. Ya, angin yang keluar dari dubur Kalau tidak bersuara namanya fusa, kalau bersuara namanya durat atau darta. Syahidnya di sini yang membatalkan, yang seseorang dikatakan sudah berhadas, yaitu sesuatu yang keluar dari salah satu dari lubang tersebut. Dari hadis ini juga kita mengetahui bahwa seseorang itu masih teranggap dalam sholatnya selama dia masih belum meninggalkan masjid, berarti dia masih terus mendapatkan pahala sholat. Ya, hal ini serupa dengan hadis innal malaika nam la tusalli ala hadikum madama fi musallahu taqul Allahumma ufir lahu Allahumma arhamu atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Para malaikat itu senantiasa mendoakan, tusalli ala ahadikum, doakan salah seorang di antara kalian madama fi musallahu, selama dia masih di tempat salatnya. Ya, sembari doa tersebut malaikat tersebut mengatakan, ya Rab ampunilah hamba tersebut, ya Rab berilah rahmat kepada hamba tersebut. Musallahu, tempat sholatnya, disebut oleh para ulama bahwa tempat sholat itu tidak terbatas pada di mana dia sholat. Namun yang dimaksud tempat sholat yaitu masjid secara umum. Walaupun dia sholatnya di sini, kemudian dia berpindah ke bagian lain dari masjid, selama dia masih di masjid, ya, maka tetap mendapatkan keutamaan istighfar dari malaikat. Dalilnya ini. Di antara hal yang memperkuat bahwa yang dimaksud dengan fi musallahu, madama fi musallahu, selama dia masih di tempat sholatnya, ai fil masjid, hadal hadis. Ya. Di sini disebutkan, la yazalu fi sholatin ma kana fil masjid yantadhiru sholat. Dia masih teranggap mendapatkan pahala sholat. Sehingga selama tidak ada kebutuhan yang mendesak, ya jangan terburu-buru meninggalkan masjid selesai sholat. Nah, hukumnya mustahab tidak wajib, namun kita berusaha tentunya mencari pahala sebanyak-banyaknya. Baik. Qala rahimahullah haddatsana Abu Walid. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya. Abu Walid ay At-Tayalisi, Hisham ibnu Abdul Malik. Nah, hadza Abu Walid Hisham ibnu Abdul Malik, katakan al-Hafidh atau dikatakan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Imam Al-Hafidh An-Nakid, kata Imam Ahmad Syekhul Islam. Nah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan tentang Abu Walid ini Syekhul Islam. Kata Imam Ahmad juga dalam riwayat yang lain mutkin. Nah, apalanya mutkin. Mutkinnya itu para ulama ketika dahulu dikatakan mutkin itu betul-betul mutkin, tidak ada sama sekali salah. Nah, hadza Abu Walid Hisham ibn Abdul Malik. Sehingga nama bagus Hisham. Ya. Cari nama-nama yang baik buat anak-anak kita, di antaranya hadza Hisham, salah seorang muhaddisin. Nah. Sudah punya kunyah Abu Hisham, kasih nama anaknya Hisham. Nah. Qala haddatsana Ibnu Uyainah. Ma ismuhu? Ibnu Uyainah. Sufyan. Nah, Sufyan ibnu Uyainah. imam min aimatil hadis, thiqatun, sabitun, nah, hafizun. Qala an az-Zuhri, masmu Zuhri? Salman. Az-Zuhri masmuhu? Ha? Muhammad bin Muslim, nah. Ahsanta, barakallahu fik. Kadzalika urifa bimadha? Dikenal juga dengan ha? Ibnu Syihab, nah. Ahsanta, barakallahu fik. An Abbad ibni Tamim, an ammihi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammuhu ay Abdullah ibn Zaid al-Mazini al-Ansari. Nah, dari Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kisahnya ini sudah lewat bersama kita ya. Seseorang datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam, yukhayyalu ilaihi annahu yajidu au annahu yajidu syai'an fi salatihi, yukhayyal ilaihi. Ya, sudah lihat bersama kita dalam bab la yatawaddo minasyak hatta yastaiqin. Jangan seseorang itu merasa batal yang itu dia kemudian berwudu lagi sampai yakin. Nah, kisah seseorang yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'an fi salat fi salatihi. Yukhayyal. Nah, waswasah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam, orang ini merasa ragu, ini kayak ada yang keluar, kayak ada yang nah. Ya, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi orang seperti ini jangan diikuti keraguan-keraguannya ini. Makanya kata Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, la yansarif, jangan dia keluar dari salatnya, jangan dia menganggap wudunya batal. Kenapa? Padahal kan orang boleh-boleh saja memperbarui wudu. Sudah punya wudu, kemudian ingin yujaddid al-wudu, memperbarui wudunya. Ini kan bagus. Alaysa kadzalik? Bala. Tapi dalam kondisi seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan. Kenapa? Membuka pintu syaitan. Orang yang was-wasah, sukanya ditimpa ragu-ragu, ngikuti keraguan ini, ya sudah akhirnya syaitan yata'allab ma'ahu, akhirnya dipermainkan oleh syaitan. Nah. Dan ini banyak menimpa orang-orang salihin. Ya, orang yang biasanya baru semangat-semangat setelah Allah selamatkan dia dari jurang kemaksiatan, nah, lagi semangat-semangatnya beragama, syaitan luar biasa, macam-macam memang pintu-pintu syaitan untuk mengganggu Bani Adam, masuk dari bab ini. Dari bab kemaksiatan sudah enggak bisa diganggu, masuk dari bab waswasah. Yang terjadi orang waswasah itu apa? Sholat keluar. Setiap sholat didatangkan oleh syaitan waswas ini keluar lagi dari sholatnya. Habis wudhu merasa ada yang keluar. Setiap ruku kayak ada yang keluar. Akhirnya bikin orang apa? Capek. Bikin orang akhirnya jemu. Bikin orang akhirnya futur. Seperti itu. Nah, setiap wudhu dia merasa keluar. Wudhu lagi basah terus. Sampai dia merasa tidak nyaman. Ya, namanya syaitan itu sabarnya luar biasa. Ya kan? Bagaimana kisahnya kaum Nuh? Kan seperti itu. Nah, bergenerasi demi generasi enggak langsung memerintahkan untuk diibadahi. Kan seperti itu. Nah, maka sama ini. Mungkin dia sehari, dua hari, tiga hari, sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun. Coba lihat dalam kondisi seperti itu. Setiap sholat keluar, sholat wudu, batal lagi wudu. Sampai ada yang sampai apa? Hah? Takbir kayak merasa belum ada niatnya. Wudu diulangi lagi nawaitu nawaitu nawaitu. Nah, akhirnya orang ini enggan akhirnya karena capek, merasa tidak nyaman. Seperti itu. Maka kata Rasulullah, orang yang kondisi seperti ini jangan keluar, jangan mengatakan atau jangan menuruti ragu-ragunya tersebut. Sampai ada burhan Ada hujjah qati'ah. Nah, yakin. Kalau yakin itu kan sudah enggak ada kemungkinan lain. Yang namanya yakin itu kan ya sudah namanya yakin gimana? Yakin itu kan berbeda dengan ghalabatul dhon. Tahu ghalabatul dhon ya? Kemungkinan besar dia merasa kemungkinan besar memang ini. Tapi masih belum yakin. Kalau sudah yakin itu kan sudah. Kan seperti itu. Nah, orang yang kondisinya seperti ini tidak boleh membatalkan wudunya, tidak boleh keluar dari sholat sampai dia mendengar suara. Kalau sudah dengar suara, ya sudah. Kan seperti itu. Au yajida rihan, atau mendapati angin, entah dari bau ataupun yang lainnya. Nah, ya, tapi kalau masih ragu-ragu, jangan diikuti. Syahidnya di sini apa ya ikhwan? Yang membatalkan ini. Sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua lubang. Ilahuna, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Nah, fadhal. Abu Dafa. Seorang makmum yang mendahului salam. Buru-buru pengen hajat. Ini tergantung kondisinya ya. Apa hukum makmum yang mendahului imam? Kalau kondisi biasa, nah, dia menyengaja, maka bisa tidak sah sholatnya. Karena kan disebutkan ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Ya, imam itu jadikan untuk diikuti. Haidza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u. Wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamdu fa idza sajada fasjudu ila akhir hadis. Namun pada kondisi-kondisi tertentu, sebagaimana kisahnya seseorang yang memiliki uzur, kemudian ada salah seorang sahabat yang membaca salat terlalu lama, akhirnya orang tersebut menyelesaikan salatnya sendiri. Dari kisah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi salatnya, menunjukkan bahwa salatnya tersebut sah. Nah, sekarang kalau permasalahannya mendahulunya kebelet sudah ya. Itu salah juga sang makmum. Salahnya apa? Kan disebutkan dalam hadis, la salata bihadrati ta'am wala wahwa yudafi'uhu al-akhbathan. Nah, gak boleh seorang itu sudah makanan siap. Ini juga banyak ikhwan, sebagian ikhwan itu semangat, namun kenapa kok? Kan sudah tahu hadisnya, tapi kok masih ragu, takut gitu. Lagi makan enak, makanan sudah terhidang, azan atau qomat, cepat-cepat makannya, dia sudah biasa aja makan. Nah, kata itu malah tidak bagus yang seperti itu. Nah, sudah jelas hadisnya, sudah enggak usah sholat. Nah, kalau sudah makan terhidang, sudah enggak usah sholat. Nah, atau wala wahwa yudafi'u wal akhbasan. Kebelet, nahan. Al akhbasan. Kencing dan depan dan belakang. Seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau sudah kondisi seperti wallahu alam bistawab? Kalau ana pribadi ya jangan. Kalau sudah kondisi seperti itu dia berarti dia hukum asalnya mendahului imam melakukan perbuatan tanpa ada uzur syar'i. Sebetulnya apa? Ya dia batalkan saja, sudah enggak ada masalah. Dia tiba-tiba tengah salat terasa sesuatu yang tidak nyaman, ya batal aja, dia keluar. Ma'zur dia. Ma'zur. Pahala sholatnya insya Allah dia dapatkan karena dia tidak menyengaja. Kalau sejak awalnya memang dia tidak menyengaja, nah, sehingga keluar saja seperti itu. Pak anak pribadi selesai keluar, nggak perlu mendahului, artinya niat mendahului imam ya sudah batal, kemudian mengulangi di sholatnya. Nah, barakallahu fikum. bila ada seorang sholat tanpa menggunakan sutra, bolehkah kita melewatinya dengan jarak 2 atau 3 meter dari posisi orang yang sholat tersebut? Iya. Orang sholat tanpa sutra, kata fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kapan kemudian kita boleh untuk melewatinya? Sebatas ukuran dia sujud. Dia sujud sekitar berapa? Perkiraan orang sujud itu berapa jaraknya? Nah, di depannya silahkan lewat. Boleh. Nah, apalagi kalau 2-3 meter itu kan ya sudah jauh ya. Nah, enggak ada masalah insyaallah. Kalau apa ini? Kalau memakai imamah, pas mengusap kepala, imamahnya dilepas atau tidak? Kalau dia, nah, imamah lah, tidak perlu dilepas. Ya, imamah boleh diusap kepalanya, tidak perlu dibuka, cukup imamahnya yang diusap. Nah, telah datang hadis dari Rasulullah SAW, beliau mengusap imamahnya ketika berwudu. Apakah boleh memakai nama kunyah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abul Qasim? Nah, larangan la tukannu aw la takannu bi Abil Qasim, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kunyah Abul Qasim. Ini yang rajih, larangan ini berlaku ketika seseorang pertama memiliki nama Muhammad. Sehingga ketika yang memiliki nama Muhammad, jangan dengan kunyah Abul Qasim. Pendapat yang lain yang mengatakan itu semasa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang seseorang memiliki kunyah Abul Qasim walaupun siapapun namanya dia, agar tidak tersamar. Kan kisahnya seperti itu. Ya, ada seorang memiliki kunyah bernama kunyahnya Abul Qasim. Kemudian orang lain memanggil, Rasulullah menoleh. Kemudian Rasulullah SAW melarang. Syahidnya di sini, boleh berkunyah dengan Abul Qasim sepeninggal Rasulullah SAW. Adapun ketika namanya Muhammad, sepeninggal Rasulullah SAW bagaimana? Yang rajih pun boleh namanya Muhammad. Namun yang ahwat, ketika seorang memiliki nama Muhammad, maka jangan diberi kunyah Abul Qasim. Tapi kalaupun ada, anak tidak berani mengatakan itu haram atau terlarang. Nah, bolehkah azan atau mengaji dengan mendayu-dayu? Azan, ini sudah jelaskan kan waktu Ustaz Luqman datang ke sini terkait azan, ya seperti itu. Azan itu jangan lahan. Ada seorang berkata kepada Abdullah ibn Umar, inni uhibbuka fillah. Dijawab oleh Abdullah ibn Umar, inni ubghiduka fillah. Innaka la talhan fi adhanik. Nah, ada seorang datang kepada Abdullah ibn Umar mengatakan, ya ibn Umar, aku mencintai engkau karena Allah. Maka dijawab oleh Abdullah ibn Umar, aku membenci engkau karena Allah. Sesungguhnya engkau lahan, melakukan lahan dalam adhanmu. Ya, lahan itu tadi. Mendayu-dayu artinya berlenggak-lenggok dalam azannya. Seperti itu. Ya. Kita ini ahlu sunnah. Tolak ukurnya itu dalil. Bukan masyarakat setempat, negara setempat, masjid tertentu, dan yang lainnya. Kan seperti itu. Ya. Sehingga siapapun yang menyelisihi dalil, Ya, kita tinggalkan. Wa in kana min ahabbin nas ilaina li'anna al-haq ahabbu an yuttaba. Kan seperti itu. Ya. Siapapun yang menyisi dalil, ya kita enggak boleh mengikutinya. Nah, siapapun orangnya, walaupun dia orang yang paling kita cintai. Seperti itu. Karena al-haq itu tentunya harus lebih kita ikuti. Sehingga jangan berhujah dengan siapapun kalau orang tersebut tidak mencocoki dalil. Nah. Ya, mendayu-dayu itu kalau sekedar nadanya yang disebutkanlah bolehnya adanya istilah tatrib, ya, istilahnya apa sih? Nabr, kalau dalam Al-Quran itu istilahnya nabr, yaitu menaik turunkan irama. Itu ketika dalam perpindahan huruf. Tapi kalau dalam satu huruf maka jangan. Ini pun juga dalam membaca Al-Quran. Makanya imam jangan Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan seperti itu. Azan juga Hayalassalah. Misal. Nah, walaupun sekali. Tapi kalau ketika perpindahan huruf, misalnya Maliki yaumiddi, gimana misalnya? Karena bukan orang yang pandai menirukan, namun ketika perpindahan huruf, ya ini tidak ada masalah. Misalnya siapa ya? Nah, mana santri coba bisa memberi contoh? Karena suara ini jelek, jadi. Sekadar jelek mending, tapi kalau keliru kan nanti malah. Nah, ya. Al-Muhim ketika perpindahan huruf ini tidak ada masalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalnya. Ting dari lam, kemudian mat, masuk kepada mim. Nah, masuk ke mimnya ini berubah, tidak ada masalah. Seperti itu. Ya. Tapi ketika masih dalam huruf tersebut, maka ini terlarang. Banyak azan-azan yang juga ini hati-hati. Sampai bisa keliru atau salah makna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini kan salah. Ya kan? Bar panjang. Sebetulnya tidak panjang. Entah di masjid mana saja. Pokoknya jangan kita mengikuti kecuali dengan dalil. Kalau emang dalilnya ada, silahkan. Tapi kalau tidak ada, maka jangan. Seperti itu. Ini sudah dibahas waktu itu kan oleh Ustaz Luqman hafizahullah taala dalam ketika daurahnya di sini. Nah. Anda tinggal di perumahan di lingkungan orang awam, terkadang ada ibu-ibu yang menyapa atau memberi salam. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah mendiamkannya atau menjawab salam? Jawab, sekedar menjawab salam dari ibu-ibu jawab. Apalagi orang awam. Nah, ya, menjawab salam itu kan nggak harus dengan juga dengan suara yang lembut misalnya, nggak perlu juga dengan senyum manis, tapi ya sopan. Hatta misalnya dengan siapa saja ketika menjawab salam, hukum asal menjawab salam itu hukumnya wajib, seperti itu. Bisa juga berbuat sopan hatta ke ibu-ibu, nggak usah dilihat lah. Nah, assalamualaikum bapak misalnya, aja waalaikumsalam bu. Tapi kan nggak perlu dilihat bisa, seperti itu. Ada sebagian ikhwan dahulunya sales, keliling rumah-rumah menawarkan produk yang dia jual. Ya namanya orang usaha, masuk ke rumah ternyata dibuka oleh seorang ibu yang lagi menyusui. Sudah terlanjur barang dagangannya, tiba-tiba keluar juga nanti dikirain orang mau berbuat jahat, dia terus kalah aja salesnya. Kemudian dia berbalik, jadi bu ini barang, ibunya di situ. Ya bagus juga. Al-muhim artinya bisa kita usahakan. Apalagi menjawab salam seperti ini. Ya, bisa kita usahakan tanpa kita terjerumus dalam pelanggaran syar'i. Nah. Bolehkah salat dalam keadaan merem ini maksudnya ya? Dengan alasan bisa lebih khusyuk. Yukhalifus sunnah. Salat dalam kondisi memejamkan mata ini menyelisihi sunnah. Alasan bisa lebih khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ya. Kemudian dalam kondisi beliau melihat tempat sujud. Seperti dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya kan? Melihat tempat sujud. Nah, gimana dia merem, gimana dia bisa menghalangi orang yang lewat di depannya kalau dia memejamkan matanya? Gimana dia bisa menjaga dirinya ketika sholat ternyata ada ular atau kelabang atau hewan-hewan yang berbahaya? Nah, kalau alasan lebih khusyuk, gimana ada orang bisa mengklaim dirinya lebih khusyuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah pun melihat. Seperti itu. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khusyuk itu enggak harus dengan merem. Malah dengan merem nanti dia bisa ngayal kemana-mana. Apa menghayal macam-macam. Tapi khusyuk itu salah satu kiat khusyuk ketika kita memahami apa yang kita baca. Sembari tadabur. Itu. Kalau mau khusyuk. Ya. Nah. Jadi bukan harus dengan merem. Berapa banyak orang terpejam matanya. Pikirannya ada di sana sini. Kan seperti itu. Nah. Tidur tapi merem. Tapi. Sehingga merem itu. Bukan faktor untuk kita bisa lebih khusyuk. Khusyuk itu. Dengan tadi itu memahami, mengetahui apa yang kita baca sembari memahaminya dan mentadaburinya. Nah, apakah ada doa ini bukan ibsta tapi ilbas jadidan wa ishamidan wa mujahidan, menggunakan baju, hanya digunakan pada orang yang menggunakan baju baru atau barang yang baru. Apakah doa ini hanya digunakan pada orang yang menggunakan baju baru atau barang yang baru? Baju baru. Pakaian, menggunakan pakaian. Apa saja yang di situ dikatakan pakaian, maka digunakan doa ini. Walaupun sebagian ulama menhasankan doa ini, mensahihkan, namun sebagian ulama yang lain mengatakan hadis ini dhaif. Tapi anggap ini hadis ini sahih atau hasan. Ini digunakan pada pakaian. Makanya kan awal hadis atau awal doa ilbas jadidan. Ilbas. Nah, ya kan? Memakai seperti itu. Adapun barang selain pakaian, ya tidak. Pakaian itu apa? Ya imamah misalnya, baju, celana, dan yang lainnya. Nah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Ada yang mau tanyakan lagi? Nah, Abu Zubair. Tolong. Itu kan kondisi-kondisi darurat ya. Kita sholat, ada sebelah orang, ada, terus kemudian orang di sebelah kita jatuh tersungkur, sakit. Ya. Tolong, sekitarnya menolong. Dua orang, tiga orang, kalau kurang. Ya. Sembari yang lainnya kemudian tetap melanjutkan sholatnya. Tapi ada tetap yang menolong. Dua, tiga orang misalnya. Al-Mim dibutuhkan berapa orang yang mungkin untuk segera membawa orang ini untuk ditindak lanjuti lebih nggak keluar. Nah, seperti itu ya. Barakallahu fikum. Taib. Nah, fadal. Ketika sholat tidak meluruskan punggung. enggak ada masalah, biasa saja. Ya, meluruskan punggung itu bukan, dia sunnah ketika seorang sholat, namun dia bukan rukun, bukan syarat, bahkan bukan wajib. Nah, tapi ya tidak tepat memang kalau punggungnya enggak lurus. Kalau memang orang tersebut kondisi punggungnya normal, kan seperti itu. Ya, ini pentingnya kita saling menasihati, saling amar ma'ruf nahi mungkar. Karena terkadang kita sendiri kan kita sudah merasa punggung kita lurus, tapi ternyata masih belum lurus. Nah, ini kan yang tahu kan orang lain, seperti itu. Ya, teguh apa nasihati, sampaikan baik-baik. Siapa tahu dia sudah berusaha, namun karena dan dia sudah merasa, namun itu tadi ternyata aktualnya belum. Makanya seperti ini kan ma'zur, lebih mendapatkan uzur untuk kita. Adapun makmumnya di belakangnya biasa saja, ikuti aja, nggak ada masalah, insya Allah. Seperti itu. Nah, baik. Nah, fadhal ya Aba Fawaz. Kalau kita bersama makmum yang lain masbuk, kita masuk masjid sudah terlambat. Ada beberapa orang yang terlambat, kan gitu ya. Terus artinya kita dapat imam entah rokaat terakhir atau dua rokaat atau tiga rokaat misalnya, kan gitu. Imam salam dengan jamaah yang lain salam, kan kita akan melanjutkan lagi sholatnya. Nah, ini yang melanjutkan sholatnya, tidak ada sunnahnya untuk kemudian membuat jamaah dengan menunjuk satu imam. Seperti itu. Sudah masing-masing menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Seperti itu. Kalau kondisinya sudah terjadi, artinya misalnya ada seperti itu, ya sudah kita, biasa aja kita sholat, urusannya di belakang kita, ya kita yang gak niat berjamaah. Ya gimana masa mau ya kan nggak, ya sudah sholat ya, nggak perlu takbirnya dikeraskan oleh kita misalnya, seperti itu. Nah, baik, barakallahu fikum. Ya ikhwan, sebelum mana tutup, tanbih ya, tanbih satu hal saja. Dimanapun tempatnya, siapapun orangnya, entah Ustadz Fulan atau Ustadz Alan dan yang lainnya, tolong kita semua bisa membedakan posisi Ustadz itu sebagai pribadinya dengan sebagai orang yang memegang tanggung jawab dakwah. Nah, ketika sebagai pribadi ya lebih luas. Ya, tapi kalau sudah kaitannya karena ustaz tersebut misalnya orang yang memiliki tanggung jawab dakwah di satu daerah, kemudian berkaitan dengan ma'had atau dengan dakwah, maka pikirannya itu tentunya hal-hal yang berkaitan bagaimana dakwah ini, bagaimana maslahat dakwah ini, bagaimana cara menghindari mafsadah untuk dakwah ini. Nah, jadi kalau sudah keterkaitan dengan pondok atau dengan dakwah, entah ustadz ataupun pengurus, yaitu akhirnya melihat pandangannya itu pandangan secara umum. Nah, jangan kemudian disamakan dengan pribadinya. Masing-masing kita ingin untuk membantu orang lain. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, yassiru wa la tu'assiru. Laisa kadzalik? Permudah dan jangan mempersusah. Nah, seperti itu. Tapi jangan dilupakan hadis yang lain. La darara wa la dirar. Ya. Gak boleh memberi mudarat untuk diri sendiri ataupun orang banyak. Seperti itu. Sehingga kaidah darul mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah. Ini berlaku pada apa saja, apalagi dalam urusan dakwah ataupun pondok. Nah, bukan kita tidak ingin mempermudah. Ketika konsekuensinya membawa mafsadah ke dakwah ataupun ke pondok, ya minta maaf. Seperti itu. Makanya kan tadi dibutuhkannya, ya, hal-hal yang tadi kita sebutkan, butuhnya ada saling koordinasi, saling tafahum. Kita enggak, memang kan bukan ini Syekh Ubaid ketika menjawab pertanyaan seputaran syubhat komando seperti itu. Kan dijawab oleh Syekh Ubaid secara umum begini. Yang seperti itu kan bukan komando. Kenapa? Yang bisa mengkomando itu kan kurang lebih penguasa atau pemerintah di penjara, ya kan? Seperti kasih denda atau yang lainnya. Kemudian dicambuk, ditegakkan hukum had. Adapun selain itu, ya tadi. Mana ada orang hidup itu kemudian tanpa aturan. Ya memang akhirnya harus ada apa? Koordinasi kan seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua juga, hal-hal yang terkait dengan ahkam syar'i. Kalau kepada pribadi, ini contoh kecil misalnya. Pengajar atau kepala sekolah di pondok atau pengajar di pondok. Kalau memang perbuatan itu untuk pribadinya, ya silahkan saja. Tapi kalau karena statusnya dia itu ustadz di pondok tersebut, atau pengajar, atau kepala sekolah di pondok tersebut, ya jangan. Makanya jangan memberi hadiah. Seperti itu. Karena dia pengajar, karena dia ustadz. Nah, ya, ana sampaikan berulang kali kepada antum semuanya, wali santri, jangan berikan hadiah kepada ana atau kepada asatidzah yang lainnya atau pengajar kepada yang lainnya secara pribadi. Artinya orang per orang. Kalau mau memberi silakan berikan ke pondok, kita nanti yang akan mendistribusikannya atau mengaturnya. Namun kepada orang per orang jangan. Tapi kalau antum bukan wali santri, statusnya bukan karena wali santri, ya, kenapa? Tetangga. Ya silahkan aja, mau kasih hadiah sama tetangga, gak ada masalah. Seperti itu. Ya. Orang istri melahirkan dan yang lainnya, ya ma'ruf. Mau statusnya ustadz atau bukan, saling memberi hadiah menjenguk, ya, biasa. Nah, terus gimana membedakannya, ustadz? Ini ya sekarang. Kalau memang karena tetangga, ingin ingatkan kepada siapapun. Siapa sih tetangga yang lebih berhak untuk mendapatkan hadiah dari tetangganya? Siapa? Hah? Yang paling dekat kan gitu. Lah kalau rumah ustadznya di sini, rumahnya dia di sana. Terus yang dikasih ustadz di sini, sementara tetangga-tetangganya yang terdekat gak dikasih. Nah ini indikasi. Seperti itu. Jangan memberi hadiah kepada ana ataupun Ustaz Yahya atau Ustaz Zainal ataupun pengajar yang lainnya di Karawang ini karena hal-hal yang tadi. Tapi kalau pribadi ya silahkan. Nah, ya. Contohnya tadi itu ya. Hal-hal yang memang lumrah, entah status apapun lumrah terjadi ya biasa silahkan. Seperti itu. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan. Nabi Yunus itu akhirnya terpaksa masuk ke laut, menceburkan ke laut. Ya. Kenapa? Kalau enggak menceburkan ke laut semuanya tenggelam, semuanya membawa efek yang jelek kepada seluruhnya. Seperti itu. Nah, maka kembali lagi kepada masalah pribadi Ustaz, dengan kalau kepentingannya pondok atau dakwah, min fadlikum ya ikhwan, kita tidak ingin bersikap kaku, bersikap tegas, bersikap keras kepada siapapun. Tapi kalau sudah urusannya pondok atau dakwah, ya minta maaf. Ada berapa hal yang enggak mungkin kita bisa turuti semuanya. Nah, maka tolong ini dipahami baik-baik. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.